Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana zulman kathira fa'innahu la yaghfiru al-dhunuba illa anta faghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. Rabbana zalamna anfusana zulman kathira. Rabbana zalamna anfusana zulman kathira. Rabbana zalamna anfusana zulman kathira fa'innahu la yaghfiru al-dhunuba illa anta faghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana ma arhamak Rabbana ma akramak Rabbana ma arhamak. Asaynaka ya Rabbana asaynaka ya Allah asaynaka ya Rahman asaynaka ya Arhamar Rahimin. فَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلِوَالِدَيْنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلِوَالِدَيْنَا. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِآبَائِنَا وَلِأُمَّهَاتِنَا وَلِأَزْوَاجِنَا وَلِأَبْنَائِنَا وَلِإِخْوَانِنَا وَلِأَخَوَاتِنَا ولجميع المسلمين يا غفار يا غفار اغفر لنا يا غفار اغفر ذنوبنا يا غفار اغفر ذنوبنا وسيئات أعمالنا يا غفار اللهم إليك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك أنبنا يا الله وإليك أنبنا يا رحمن وإليك أنبنا يا رحيم فاغفر لنا يا أرحم الراحمين ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم يا الله يا رب العالمين yang maha luas ampunannya, siapakah yang dapat mengampuni dosa-dosa yang begitu banyak, bahkan dosa kami lebih banyak daripada butiran-butiran pasir di pantai. Dosa kami lebih luas daripada langit dan bumi, bahkan mungkin dosa-dosa kami sebagai hamba-Mu tidak akan muat ditaruh di antara kolong langit dan bumi ini, ya Allah. Engkau yang memenuhi segala sesuatu dengan ampunan dan kebaikan dari sisi-Mu. Engkau yang telah meletakkan rahmat-Mu dalam setiap jengkal tanah di bumi ini. Ya Arhamar Rahimin, rahmat-Mu lah yang kami harapkan, ya Allah. Jika bukan karena rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu kepada kami, pasti kami telah celaka sejak pertama kami berbuat dosa dulu, ya Allah. Jika Engkau tidak menjanjikan ampunan dosa untuk orang-orang yang bermaksiat, pasti sekali mereka berbuat dosa, mereka telah celaka dan terbenam di dalam bumi, ya Allah. Jika kami masih hidup sampai hari ini, padahal kami senantiasa berbuat dosa setiap harinya dari dulu sampai sekarang, itu karena Engkau rahmat dan kasih sayang kepada kami, ya Allah. Jika kami masih hidup dan sehat sampai hari ini, sementara kami punya masa lalu yang buruk dan sangat kelam, itu pasti karena Engkau menunggu kami bertaubat, ya Allah. Tidak mungkin kami bisa hidup sehari pun di muka bumi ini membawa dosa-dosa, kecuali karena Engkau sayang kepada kami, ya Allah. Tidak mungkin kami bertahan sehari pun di dunia ini kalau bukan karena Engkau sabar menanti kami bertobat dan meminta ampun kepada-Mu, ya Allah. Kami sadar sekarang, ya Allah, sejak dulu Engkau telah menanti kedatangan kami untuk memohon ampunan-Mu, ya Allah. Sejak kali pertama kami berbuat dosa, Engkau berkata kepada malaikat, "Wahai malaikat, lihatlah hamba-Ku itu. Dia mungkin hari ini berbuat dosa, tapi mungkin besok dia akan bertobat dan Aku pasti akan mengampuni dosa-dosanya. Wahai malaikat, janganlah engkau mencatat dosa-dosanya. Tunggu sampai dia beristighfar. Wahai malaikat, mungkin dia akan menyesal, mungkin dia salah. Wahai malaikat, tunggu-tunggu, jangan engkau catat dulu dosa-dosanya. Kami tahu, ya Allah, betapa sabarnya Engkau, ya Allah, menanti kedatangan kami, ya Allah. Betapa sabarnya Engkau dengan kasih sayang-Mu menanti kami datang bertaubat kepada-Mu, ya Allah. Kalau bukan karena kesabaran dan rahmat-Mu, mungkin kami tidak sampai ke hari ini, ya Allah. Mungkin telah lama kami tinggalkan dunia ini karena dosa-dosa itu, ya Allah. Mungkin kami telah celaka karena kesalahan dan kezaliman diri kami sendiri, ya Allah. Karena itu kami yakin Engkau pasti Maha Pengampun dosa. Engkau pasti menanti kami beristighfar kepadamu. Maka malam ini kami beristighfar kepadamu, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Tidak ada satupun zat lagi yang ada di muka bumi dan langit ini yang bisa kami mohon ampunannya selain Engkau, ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu, ya Allah, atas kesalahan-kesalahan kami di masa lalu, ya Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Faghfir lana ya Allah, faghfir lana ya Allah, faghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina ya ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Jika kedua orang tua kami atau salah satunya telah meninggal dunia, kami tahu Engkau ingin mengampuni dosa mereka dengan cara Engkau beri hidayah kepada kami sebagai anaknya, ya Allah. Karena kami sadar ternyata doa anak yang soleh itu sangat Engkau ijabah, ya Allah. Jika hari ini kami bisa bertaubat, bisa mendapatkan hidayah darimu, bisa berhijrah di jalanmu, ya Allah, itu karena Engkau sayang kepada orang tua kami. Dan Engkau ingin agar kami mendoakan orang tua kami setiap sujud kami, ya Allah. Maka ampunkanlah dosa ayah dan ibu kami, ya Allah. Jika mereka belum sempurna istighfar dan taubatnya di masa hidupnya, maka sempurnakan itu dengan doa-doa kami, ya Allah. Ya Allah, hilangkan semua kesalahan-kesalahan mereka, ya Allah. Fa in kanu musyi'un fatahhirhum, ya Allah. Wa in kanu muslihun fataqabbal minhum, ya Rahman. Ampunkanlah dosa orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, kami rindu kepada ibu kami yang telah wafat. Kami rindu kepada ayah kami yang telah wafat. Kami rindu kepada keluarga kami yang telah wafat. Kami rindu kepada orang-orang yang kami cintai yang telah wafat. Ampunkanlah dosa-dosa mereka semua yang kami cintai itu, ya Allah. Kami rindu kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya Allah. Kami ingin belajar banyak dari sosok yang mulia itu, ya Allah. Kami rindu kepada Umar bin Khattab. Kami rindu kepada Ali bin Abi Thalib. Kami rindu kepada ibunda kami Khadijah. Kami rindu kepada ibunda kami Aisyah. Kami rindu kepada putri baginda Rasulullah Fatimah Az-Zahra. Kami rindu kepada semua mereka yang soleh-soleh itu, ya Allah. Kami ingin mengecup tangan-tangan mereka dan belajar bagaimana menjadi hamba yang Engkau ridai dari mereka, ya Allah. Ya Allah, Arrahimin. Kami rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemukanlah kami dengan beliau nanti di Telaga Al-Kautsar-Mu, ya Allah. Pertemukanlah kami dengan beliau segera mungkin setelah kami bangkit dari kubur kami, ya Allah. Janganlah Engkau pisahkan kami di dunia karena kami berbeda zaman dengan beliau, dan jangan juga Engkau pisahkan kami akhirat dengan beliau karena berbeda iman, ya Allah. Alangkah ruginya orang yang tidak sempat bertemu dengan beliau, ya Allah. Tidak bertemu dengan beliau di dunia dan tidak pula di akhirat, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami rindu kepada wajah-Mu, ya Allah. Izinkan kami menatap wajah-Mu di dalam surga, ya Allah. Izinkan kami menjadi di antara penduduk-penduduk surga yang akan melihat indahnya wajah-Mu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, istiqomahkanlah hati kami ini, ya Allah. Bersihkanlah hati kami dari dengki, ya Allah. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang menganggap diri kami suci, kemudian memberikan label kepada saudara-saudara kami dengan label-label yang tidak Engkau ridhai, ya Allah. Janganlah Engkau jadikan kami orang yang mengkultuskan diri kami sendiri dan orang lain. Ya Allah, lapangkanlah dada kami seperti Engkau melapangkan dada orang-orang soleh sebelum kami, ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah salam rindu kami kepada Rasulullah. Sampaikanlah salam rindu kami kepada keluarga Rasulullah. Sampaikanlah salam rindu kami kepada para sahabat, khususnya kepada Bilal bin Rabah. Ya Allah, jadikanlah hati kami mencintai Rasul seperti lembutnya hati Bilal dalam mencintai Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.